tiada nampak. Kalau kita kira mata saja ibarat dulu deh, ya bila pergi kitab pasal dia lah kena faham ibarat. Bila tak faham ibarat, kita nak ambil reti daripada maksud kita tak boleh. Ha, kalau kita dengar di telinga saja tu tak ada berjaya dah lah. Ha, nah. Jadi kita tengok ibarat mata, hak likung-likung matan bakurah tu, dan tiada tumpanan. Ha, ya, ambil mata saja tu. Dan tiada tumpanan bagi tiap-tiap yang lain malaikan apabila nyati. Jadi kalau kita kira mata ke, dan tiada tumpanan tu, dia kena di atas pada kata yang terkaya. Ha, mana dulu? Ha, bukan dulu dia kata tiada nampak bahawa ada suatu yang terkaya. Ha, ada atas pada terkaya. Atas pada terkaya. Dan tiada yang tupanan. Ha, di mana? Atau apa tak ada apa dah. Dan tiada tupanan. Hmm. Ha. Atas pada terkaya lah kalau kita cuma mati sama mati kan. Hmm. Lepas tu di sini dah capur dengan sarah tak ada apa dah lah. Mari tukur sikit nak tukur kan dia. Dan tiada nampak dan tiada dibenar pada akal. Rupa lepas dah. Tak nampak pada kiraan akal dan tidak dibenar, tak boleh nak terima pada fikiran akal pula. Ha, pula tu pahak dulu. Pula yakni seperti tiada nampak, tiada dibenar pada fikiran akal bahawa ada sesuatu yang terkaya. Ha, tu mana pula. Ha, ni pun tak nampak pula. Pula mana juga sini. Mana tiada nampak dan tiada dibenar pada akal juga. Pula mana juga. Sahabat lorak Melayu kita bila kata pula tu, dia ulang ni kali yang kedua. Nah, tu pula. Ada permasalah juga ni. Ha, juga ni. Sama ada dulu setelah laku ataupun tidak. Itu juga. Nah, waktu kita salih pula, mana juga. Kalau harap ini aidan. Dan tiada nampak. Dan tiada dibenar pada akal. Pula ni juga. Tak nampak juga. Tak benar juga pada akal. Bahawa ada sesuatu yang tupanan bagi tiap-tiap yang lain. Suatu zat yang nak jadi tupanan bagi yang lain tu kita tak nampak. Kita tak boleh nak benar, tak boleh nak terima. Malaikat hak boleh terima saja hak boleh terima. Malaikat zat yang apabila dipikir padanya pada zat tu, nyatalah berpakai ia zat tu. Artinya malaikat zat yang berpakai. Ha, maksudnya seperti pula dia. Artinya malaikat zat yang berpakai, yang bersifat dengan tiap-tiap satu daripada 9 sifat yang lagi akan datang sebutnya. Allah ibarat dia juga deh. Ha. Jadi bila kita sebut perkataan Tuhan, asal makna Tuhan hak terjemuh daripada kata ilah. Ilah terjemuh, hari kita jemuhnya Tuhan. Kalau kita nak kata Tuhan, katalah. Maka nak dikatakan Tuhan, nak dikatakan Tuhan yang disembah dengan sebenar tu. Nah, Tuhan hak yang disembah dengan sebenar tu, lazimlah dia tu kena terkaya daripada barang yang lain. Lagi, asal lagi. Kena jadi tupane bagi semua barang lain. Ini ibaratlah tu. Kalau di kitab lain ibarat lagu ni, yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang lain. Ha, kitab lain ibarat gitu. Dapat kalau Arab dia mari al-mustaghni'an kulli ma siwahu al-muftaqiru ilaihi kullu ma adahu. Nah, ibaratlah tu. Penek atas kalau kita lain dia kata Tuhan zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang lain, lagi yang berkehendak kepadanya oleh semua barang lain. Nah, ibarat ni lain atas gitu. Ada pun dalam Al-Quran ni yang terkaya daripada yang lain, lagi pula tupane bagi tiap-tiap yang lain. Nah, dia kata gitu. Tak kalau yang lain semua berkanak pada dia, dia tu boleh panggil tupanan bagi yang lain. Haa, tu dia dek. Ha, kalau gitu kita fikir, kita tilik, ada ke tak hak lain daripada zat hak nama Allah tu kita nak boleh terima kata Tuhan. yang bermakna kata tu penai bagi yang lain. Tak nampak. Ha, di hak lain dia. Dia kira di hak lain tak nampak. Ha, tapi tu Ibrahim masa dia kecil lagi. Kata dia tu dia beranak dalam gua. Ha, mak dia dia beranak dalam gua. Kerana dia undia cerita Ibrahim tu hampir sama dengan cerita Musa. Cerita Musa pun begitu juga. Beranak di rumah tapi peranyuk di tengah. Tak, rubuh dalam peti peranyuk ni. Buat lelak orang berdatang mari budak tahu mari mana. Dapatnya undang-undang masa tu dilahir bila tahu atas budak, budak jatah dilahirkan masa tu, kena bunuh. Kena semalah. Masa Nabi Ibrahim pun cerita hampir sama. Numruk duk beringat juga. Numruk duk beringat juga kan dalam mimpi, mimpi dan mimpi tak molek. Ada alamat kata ada seorang budak yang nak dijatuhkan akan kerajaan Tuan hamba. Beringat selalu dia pun. Beringat seakhir Fir'aun juga. Mana-mana budak yang lahir disuruh semalah. Ha, kebetulannya bila nak beranak kepada Ibrahim ibu dia lahir di lagu. Ha, katanya. Apabila dia buat beranak sana di lagu, dia akan kata satu baik mari. Selalu dah subik mari tengok lengok, tengok. Ha, malah, subik malah tengok. Tengok ke bitah. Oh, ni tu ha, dia kata. Ha, dia tengok ke bitah. Tak bitah kan? Hei, aku tak kena hak wasa hilal minyak begini ni. Kena bergantung mana, pergi aja rahat, nak bergantung mana kita. Saya bitah lagu ni. Ha, kerana kau dia ada duduk menyembah bitah. Ha, tengok tu. Ha, tu dia main dia. Lepas tu bulan, duduk mata bulan naik. Oh, ni tu ha, tak ni bukan. Tiba-tiba, bulan pun dia berjalan seperti dia teralih seperti juga, dia berpindah seperti juga. Nah, eh, dia kata aku tak nampak juga, itu hal pasal nak berubah gini. Pada malam tu cerah. Bila cerah, tubik matahari. Oh, ni tu hal aku, ni jolah, ni hal besar sekali. Ha, dia kata gitu pula. Nak pakai sekali, dia nafih beri semua. Ha, maka ambil daripada situ lah. Eh? Pas dia mau letak juga di detail matahari, letak juga di bulan matahari, letak juga apa namanya Tuhan matahari, ha, Tuhan ini kata bulan Tuhan. Jadi dengan itu kita mai fikir atas muka tu, dia mau nak kata tengah kita fikir atas muka tu. Eh, aku tak nampak. Ha, nak gitu bahasa tak gitu dah. Dia mau kata api, ha, api dah. Ha, nanti tadi cerita dia api pula. Eh, tak nampak. Ha, tu mana gitu. Ha, ikut dia moyak muka apalah. Dia mau kata Tuhan muka tu. Ha, kita fikirlah dia mau kata Tuhan, kita fikir atas muka. Dia pun kata Isa pula Tuhan. Kita fikir tentang Isa pula. Eh, tak nampak Tuhan. Ha, misalnya. Nah, inilah maksud kita kata, tiada nampak pada fikir akal. Tiada boleh dibenar pada fikir akal. Malaikat yang nak boleh terimanya, zat yang ada. Yang jadi tupanan bagi yang lain semua. Nah, tu dia. Maka berapa? Tak ada selain daripada zat hak namanya Allah. So, tu hujur. Terkandung dalam La ilaha illallah. Habis dia kata besar makna perkataan dia. Tu dia. Ha, sahabat bila orang berucap hak tu sebutir, serta-reti makna dia, tersepak habis segala bagai syuraka. Segala bagai syirik dia terbuang habis. Dia terbuang. Dia tak nak reti makna dia. Reti dengan jalan reti dengan jalan huraian dulu. Lepas tu, dengan jalan ijman. Haa, tu dia nak. Bila Tuhan, zat yang terkaya daripada barang yang lain. Macam matahari saat ni. Tak terkaya daripada bertindak. Pagi dia balik masyarakat. Petang balik menarik. Manakala siapa tanya, raik, gelap, gelap, gelemat. Tuhan boleh bertindak itu. Pagi dia balik ni, petang dia balik ni. Ha ni pun pesan ada di atas tengah malam ada di bawah boleh tu. Ha sebab kita ada buat mono gitu. Ha tu dia pengen kata bukan Tuhan lah tu. Jadi tak apa. Ha malaikat kata zat yang terkaya daripada setiap barang lain. Lepas tu termasuk dalam kata terkaya adanya, wujudnya, hidangnya, sedianya, kekalnya, bersalahannya. Masuk diri. Tu masuk gitu. Ha tu dia. Nah, bersalah hanya. Ha, patu lazim di situlah. Ha, tak pergi haknya, pergi kepada tak bertempatnya. Itu. Ha, sebab kalau bagi dia tak nampak itu. Itu ya. Ha. Tu. Dan lagi pulaknya tak nampak malaikat waktu zat yang tu pene bagi tiap-tiap yang lain. Ha, pada suatu yang jadi tu pene bagi tiap-tiap yang lain. Tak nampak malaikat zat yang apabila dipikir padanya nyatalah berpakai ia, artinya malaikat zat yang berpakai dengan tiap-tiap satu daripada nilai sifat. Nilai sifat mana tu? Nilai sifat yang lagi akan datang sebutnya ni orang tua dok panggil kata istiqat. Mana masuk dalam istiqat nilai. Hak masuk di dalam istiqnat sebelah. Dia panggil turut cara-cara panggil lek. Lepas tu maksud tu dalam pengajilah. Apa makna maksud? Yang ni reti dalam kata Tuhan-Tuhan ni zat yang terkaya. Oh, dah terkaya mesti kena ada. Yang zat si ada yang bahasa dia, ada dia bahasa tak didului boleh tak ada. Sebab kalau ada dia didului boleh tak ada. Rupanya bukan terkaya Tuhan. Nak ada dia sampai dengan ada yang menjadikan dia. Bukan Tuhan lah tu. Haa tu lazik dia sifatnya wujud. Pasal wujud tak sifat dengan sedia, arti baru tak lepas pada yang jadi, bukan terkaya tu. Tak, Tuhan ni terkaya. Ha, lazim oleh wujud tidak. Pasal tidak, apa boleh jadi binasa? Tak terkaya juga. Mana kalau kena binasa tak terkaya juga. Nah, mesti kena bakar sekat. Nah, bila bakar sekat mesti kena bersalah dengan klien-klien yang baru, klien makhluk. Kalau serupa, tak lepas pada juga. Serupa pada baru tak lepas pada yang jadi. Ha, apa sifat hak lazim bagi baru Allah Taala tak lupa. Ha, hati apa yang kata? Maksud dia kata istirna. Mana kalau satu, satu yang tak masuk dalam istirna, dia tak reti kot tu. Dia mesti balik kata tupanan bagi tiap-tiap barang yang lain. Bapa? Sebabnya Tuhan satu. Kalau Tuhan tu berbilah. Eh, bila berbilah haksa ni buat langit, haksa ni buat bumi, katakan langit sah saja. Eh, maka langit tu lepas, tak ada bahajak kepada hak tuai buat bumi. Bumi pula tak ada bahajak kepada tuai hak buat langit. Boleh jadi Tuhan lagi dah salih. Tuhan ni kena tupanai, ya tupanai bagi semua makalan. Kalau itu Tuhan kena tahu. Jadi wahdaniyah termasuk dalam kata, istiqaru kullima. Istiqaru kullima adah. Dia panggil istiqaru. Dia panggil al-istiqar. Ataupun istiqaru kullima adahu ilai. Awak tak kata-kata kata wahdaniyah masuk di dalam istiqar. Ini yang maknanya? Bila kita kata Tuhan ni zat yang semua barang lain berkhanak padanya. Kalau itu mesti sah Tuhan. Sebab kalau berbila, tak boleh nak kata semua lain berhajak padanya. Nah, sebab tu wahdaniyah dia panggil kata, reti dalam kata istiqar. Nah, yang lagi akhir datang sebutnya, sebut lagi kata itu wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat. Haa, sikit lagi. Dan ada ia padanya. Haa, ni atas mana ni? Dia kata yakni artinya malaikat zat yang berpakai dengan tiap-tiap satu daripada 9 sifat yang lagi akhir datang sebutnya. Dan ada ia padanya. Ha, ada ia malaikat zat yang yang berpakai dengan tiap-tiap zat yang ada ia padanya. Ia ada ia apa tu? Ha, kalau dia dongeng tu nak klik pada 9 sifat tapi maksudnya setengah-setengah. Yalah, kerana kudrat, iradat, ilmu tu. Yalah, ada makna sungguh tak apa kali. Ia ada ia padanya pada zat. Ini dia sungguh ia 9 sifat tu atau tiap-tiap satu tu padanya pada zat. Dan maha suci atas pada kalau kita kira ibarat kita nak atas pada bersepakat. Dan tiada nampak bahawa ada suatu yang tu pandai bagi tiap-tiap yang lain malaikat zat yang apabila dipikir padanya nyatalah maha suci daripada lawannya. Itu dia maha suci daripada lawannya. Lawan tiap-tiap satu daripada 9 sifat. Mana-mana lawan? Sifat dengan satu. Lawan dia berbilang. Maha suci daripada berbilang. Mana tak berbilang. Bersifat dengan kudrat. Lawan dia lemah. Maha suci daripada lawan maknanya tak lemah. Gitulah. Gila-gila. Kalau gitu maka diketahui daripada cakapan itu bahawa seterkaya itu ialah kelakuan bagi itu ni sifat bagi itu tu penne. Terkaya tu ialah kelakuan ni sifat bagi itu tu penne. Itu zat yang jadi tu penne. Terkaya tu ialah sifat dia. Dan bersatulah tu penne dan yang terkaya itu. Apa? hak yang terkaya kena ke zat Allah. Hak itulah tu penel ni. Zat Allah tu yang terkaya daripada lain, zat Allah itulah jadi tu penel bagi yang lain. Nah, tu mana bar satulah tu penel dan yang terkaya bukan lain ada. Dan tiada membenar akal bahawa ada tupanan bagi tiap-tiap yang lain yang tersebut itu malaikat satu zat jua. Ha, tiada yang lain yakni sama sekali. Ha, tak boleh ada yang lain sama sekali. Bapa? Kerana jikalau berbila-bila perdut kede, ha? Kita perdut kede kalau bila dua katakanlah. Nasaya adalah yang lebih daripada satu itu tengah daripada yang lain yang muka. Ha, ni nak payah dah, nak payah pula dah. Ha, nampaknya kita kena berhenti situ dulu. Ha, tu dia. Berhenti situ dulu, insyaAllah sambung semua.